sedih, tak pernah menangis seperti saat rindu pergi. Ya, hujan turun lagi. Ketika aku lewati jalan ini, aku ingat engkau ya, basah tubuhmu. Sampai jumpa.